Ketika bisnis, ketika kita menjual sebuah produk, sudah bicara cukup lama, sudah menawarkan fitur, benefit, hidden trigger, semua sudah kita keluarkan. Pada akhirnya kita tanya kepada pembeli kita, Pak, apakah jadi beli ini? Dan jawaban orang itu adalah, biar saya pikirkan dulu. Atau mungkin dia menjawab, oke Pak, saya pikir-pikir dulu ya. Nah mitra bisnis, kata saya pikir-pikir dulu, ini adalah sesuatu yang terucapkan oleh dia. Tetapi di dalam hatinya, sebenarnya mungkin dia sedang berpikir, waduh uang saya nggak cukup untuk beli ini, enaknya gimana ya? Atau di dalam hatinya dia berpikir, ah tadi beli di toko yang lain lebih murah, nanti beli di sana aja. Atau dia sedang berpikir, ah saya mesti tanya istri dulu nih, boleh apa tidak? Nanti kalau saya beli terus nggak boleh gimana? Atau mungkin dia punya pikiran, ah sudahlah, nggak usah beli produk ini, beli produk yang lain saja. Toh ini mahal dan belum tentu berguna untuk saya. Atau dalam pikirannya, Anda sebagai salesman belum mampu meyakinkan saya bahwa produk Anda adalah barang yang terbaik untuk uang saya ini. Mitra bisnis, ketika kita menawarkan produk kepada orang, sering orang berkata, biar saya pikirkan dulu. Atau coba saya lihat-lihat dulu ya. Atau saya pertimbangkan dulu ya. Maka kita harus cukup sensitif dan sadar apa sebenarnya yang menjadi hambatan dari orang itu. Sehingga Anda harus lebih agresif, tapi dengan tetap sopan untuk mencoba melepas segala belenggu orang itu untuk membeli produk Anda. Misalkan, Pak bisa tak kita tawarkan garansi, Pak kalau Bapak beli tidak suka dalam seminggu boleh dikembalikan ke tempat kami. Atau bisa juga, Pak bagaimana kalau baju ini saya simpan dulu untuk satu hari, sehingga Bapak kalau mau nanti sore atau besok boleh tetap membeli baju ini karena tinggal satu. Atau Anda bisa memberikan alternatif-alternatif lain. Misalkan, Pak bagaimana kalau memberi uang muka dulu karena harganya besok naik. Dan kalau Bapak setuju dalam 3 hari, Bapak tinggal menambah sisanya. Saya tidak tahu, setiap bisnis berbeda, setiap cara berbeda, setiap orang dalam menawarkan sebuah produk berbeda. Cuma kita semua harus sadar bahwa ketika orang berkata, saya pikir-pikir dulu, mungkin di dalam hatinya masih ada hambatan untuk membeli produk itu. Dan kita harus mencoba mencari hambatan apa yang ada dan menyelesaikan hambatan itu sehingga lebih mudah kita sukses dalam menjual produk-produk kita. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.